Masih spesial buat Kacang Putra, kita mainkan boy band. Memang banyak yang bilang aku tampan rupawan. Masih spesial ya buat Bajang Putra semuanya. Masih sama Edot ini.